selamanya. Kau bagaikan nafas di dunia yang selalu menghidupkan segala gerakku. Cinta, tutupkan cinta. Sudah, mencoba. Boleh Cakra. Menatap kepergian dirimu, menatap menangis sedih tak tertahan. Terbayang saat bersama, lewati masa terindah, saat kau memelukku, tuturkan cinta. Kau seluruh cinta bagiku, yang selalu menentramkan perasaanku. Dirimu kan selalu ada di sisiku selamanya. Kau bagaikan nafas di tubuhku, yang selalu menghidupkan segala gerakku. Kau selalu memujamu, hingga nanti kita kan bersama. Kita akan bersama.